الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qulum fi Ta'ala Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kita sampai pada masalah yang ke-10. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah taala al-Ashirah yang ke-10, ma'rifatul qa'idatil kulliyah, mengenal kaidah kuliah, kaidah secara menyeluruh. Wahia an-nahyu 'anil ghulu, yaitu adanya larangan dari bersikap ghulu, bersikap berlebihan. Wa ma'rifatu ma ya'ulu ilaih, dan mengenal apa yang akan dihasilkan dari sikap ghulu. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, hada mahadzara minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah perkara yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-ghuluwa mujawazatul had, karena sikap ghulu adalah melampaui batas. Wa huwa kama yakunu fil ibadat yakunu fi ghairiha, di mana sikap ghulu ini sebagaimana ada pada ibadah-ibadah, dia juga bisa ada pada selainnya. Allah taala sebagaimana firman Allah taala menerangkan tentang sikap ghulu dalam hal makan dan minum, bukan dalam hal ibadah saja, bisa bersikap ghulu dalam hal makan dan minum. Dalam surah Al-A'raf ayat 31 Allah mengatakan wa kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Nah, wa qala, demikian juga Allah mengatakan dalam surah Al-Furqan ayat ke-67 di mana Allah mengatakan tentang sikap ghulu dalam membelanjakan harta. Allah katakan walladzina idza anfaqu, ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman adalah orang-orang yang idza anfaqu, apabila mereka membelanjakan harta mereka, menggunakan harta mereka, lam yusrifu, mereka tidak berlebihan dalam membelanjakannya, walam yaqturu, dan tidak pula bakhil, tidak berlebihan royal, berlebihan dalam membelanjakan hartanya, tidak juga mempersempit belanjanya, tidak mau mengeluarkan hartanya untuk kebutuhan dirinya sendiri bahkan. Ya. Tetapi apa? Wa kana baina dzalika qawama. Tetapi mereka ibadur rahman melakukannya dengan penuh keadilan. Kapan dibutuhkan dia akan keluarkan hartanya. Demikian. Waqad sabaqa bayanu dzalik, dan sudah lewat penjelasan tentang hal itu. Qala rahimahullah taala, dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Wahhab selanjutnya rahimahullah taala, al-hadiyah asyarah, yang ke-11, madarratul uquf 'alal qabri li ajli 'amalin salih. Madarratul uquf, bahayanya i'tikaf, berdiam diri, alal qabri, pada sebuah kuburan, li ajli amalin saleh, untuk melakukan amalan saleh. Bahayanya berdiam diri di kuburan untuk melakukan amalan saleh. Lihat, untuk beramal saleh saja kalau dilakukan di kuburan ini berbahaya. Ini berbahaya. maka kata Syekh Mutsaimin, al-madaratul hasilah, madarat yang dihasilkan dari sikap seperti itu, ini juga termasuk dari sikap hulu. Kenapa? Karena namanya ibadah, dilakukan di tempatnya, di masjid, ya, nah, di rumah, seperti itu. Nah, bukan di tempat kuburan. Al-madaratul hasilah, maka madarat yang dihasilkan, bahaya yang dihasilkan dari sikap seperti itu, hiya annaha tusilu ila ibadatihim, bahwa perbuatan itu akan menghantarkan kepada peribadatan kepada para penghuni kubur. Wa mislu dhalik, contohnya adalah malau kuri al-Quran inda qabrin rajulin saleh, kalau seandainya dibacakan Al-Quran di kuburan orang yang soleh, maka ini juga akan apa? Menghantarkan kepada bahaya. Au tusaddiqa inda hadzal qabr, atau disedekahkan, ya, apakah dilemparkan uang receh ataupun uang besar di kuburan. Nah, sebagaimana yang terjadi di mana? Kuburan-kuburan keramat, ya, kuburan para wali kalau di kita. Nah, Gunung Jati, Kalijaga, ya, Sunan Ampel dan sebagainya. Itu yang terjadi. Autusuddiqa inda hadzal qabr ya'taqid anna lidzalika maziyah ala ghairi, atau disedekahkan sejumlah harta di kuburan tersebut dengan keyakinan bahwasanya hal itu memiliki maziyah, memiliki keistimewaan, memiliki kelebihan, keunggulan dibandingkan lainnya. Fa inna hadza minal bid'ah, maka madarat yang akan dihasilkan, kata Syekh, ini termasuk dari perkara kebid'ahan. Wa hadhil bid'ah qad tu'addi bi sahibiha ila ibadati hadzal qabr, bahkan kebid'ahan ini akan seringnya menghantarkan pelakunya kepada peribadatan kepada kuburan. Nah, yang pada akhirnya apa? Meminta-minta kepada sahib kubur. Ya, demikian. Tapi ini yang akan terjadi. Masalah tsaniyah asyarah, yang ke-12, ma'rifatun nahyi 'anit tamatsil wal hikmah fi izalatiha, mengenal larangan dari tamasil, berhala-berhala, gambar-gambar, patung-patung, wal hikmah fi izalatih, dan hikmah dianjurkannya untuk kita menghilangkan gambar-gambar dan patung-patung tersebut. Ini maksudnya gambar-gambar yang bernyawa. Sehingga kata Syekh Mutsaimin rahimahullah ta'ala, at-tamasil hiya suwar ala misali rajulin, yang dimaksud dengan tamasil adalah suwar, gambar-gambar yang menyerupai sosok seseorang, au hayawan, atau menyerupai hewan, au hajar, atau menyerupai batu. Wal ghalib, dan keumumannya, annaha tutlaq ala ma suni'a liyu'bada min dunillah, keumumannya tamasil itu diistilahkan kepada sesuatu yang dibuat untuk diibadahi dari selain Allah. Ini adalah tamasil. Wal hikmah fi izalatiha, sedangkan hikmah dianjurkannya untuk kita menghilangkannya adalah saddu dara'i syirik, kita menutup pintu kesyirikan. Nah, menutup pintu kesyirikan. Asalisa asyarah, yang ke-13, ma'rifatu idami sya'ni hadhil qissah wa shiddatil hajah ilaiha ma'al ghaflati anha. Yang ke-13 adalah mengenal besarnya kedudukan kisah ini, dan betapa butuhnya manusia kepada kisah ini. Kisah apa? Kisah bagaimana awal perjalanan terjadinya kesyirikan pada kaum Nasrani, ya, kaum Yahudi, kaum Nuh dan sebagainya. Di mana mereka bersikap hulu kepada para nabi mereka. Ya. Nah, Sehingga apa? Betapa besarnya kedudukan kisah ini. Kisah bersikap hulu kepada orang-orang saleh. Wa syiddatil hajah ilaiha, dan betapa butuhnya umat kepada kisah seperti ini. Ma'al ghaflati anha, bersamaan dengan lalainya mereka dari kisah seperti itu. Artinya apa? Bersamaan dengan mereka melupakan kisah-kisah seperti itu. Padahal kisah itu akan apa? Akan berulang pada setiap zaman. Yeah. Maksudnya kata Syekh Ibnu Utsaimin, ay kisah haula alladzina ghalau fi salihin wa ghairi salihin, yaitu kisahnya mereka-mereka, orang-orang yang telah bersikap hulu kepada orang-orang saleh dan kepada selain orang-orang saleh. Lakin i'taqadu fihi musalah, akan tetapi mereka masih meyakini, masih ada kesalehan pada keyakinan mereka. Hatta tadarraja bihimul amru ila ibadati min dunillah, sehingga sampai perkaranya terus bertahap dan bertahap kepada fase jenjang beribadah kepada mereka dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai tiba pada masa di mana mereka mengibadahi orang-orang saleh tersebut dari selain Allah. Fatajib ma'rifatu hadhil qissah, maka wajib untuk kita mengetahui kisah seperti ini. Wa anna amral ghulu 'adzim, dan bahwasanya perkara ghulu ini sangat besar. Wa nata'ijuhu wahimah. Wa nata'ijuhu wahimah, bahkan hasil-hasil yang dihasilkan dari sikap ghulu adalah wahimah, buruk sekali. Fal hajah syadidah ila dalik, maka hajat kita kepada kisah-kisah seperti itu sangat besar. Wal ghaflatu anha katsirah, karena kelalaian kita dari kisah-kisah seperti ini banyak. Nah, wan nas law tadabbarat ahwalahum wa sabarat qulubuhum wajadat annahum fi ghaflatin an hadzal amr. Karena manusia, kalau seandainya mereka mau mempelajari, memperhatikan, mendalami keadaan-keadaan mereka, dan hati-hati mereka mau merenungi, mau memikirkannya, maka akan mendapati bahwasanya mereka itu berada dalam kelalaian terhadap perkara seperti ini. Wa hadza maujud fil biladil islamiyah, dan yang seperti ini ada di negeri-negeri Islam. Yang seperti ini ada di negeri-negeri Islam. Ya, di mana mereka melupakan kisah-kisah seperti ini, tidak pernah, bahkan mungkin tidak pernah disampaikan kisah-kisah seperti ini. Bagaimana suatu kaum bisa terjatuh kepada kesyirikan, bagaimana bermulanya, bagaimana kisahnya, terkadang jarang disebutkan, jarang disampaikan. Nah, sehingga kisah itu terjadi dan berulang di negeri Islam sekalipun. Nah, demikian. Kalau saja orang-orang mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya, bagaimana dengan Islam? Ya, kan ada orang bangga ya dengan sebuah makalah, sebuah ungkapan dari tokohnya yang mengatakan apa? Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Ya, sejarahnya nenek moyang kita itu apa? Paganisme. Ya, sejarah nenek moyang kita adalah orang-orang yang menyembah berhala. Iya kan? Sebelum Islam datang, bangsa kita adalah para penyembah berhala. Maka pelajari itu. Jangan sampai kita terjatuh lagi ke dalam perkara seperti itu. Bagaimana ritualnya mereka, bagaimana tata perlakuan mereka, bagaimana sikap gulu mereka, itu ada dalam sejarah kita. Maka kalau memang kita ingin menjadi bangsa yang besar, yang katanya bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu ya menghargai sejarahnya, mempelajari sejarahnya, mengingat sejarahnya, maka ingat sejarah bagaimana kaum-kaum terdahulu ya, bagaimana mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Okay? Ini. Nah, sehingga kita tidak melupakan sejarah kita, sejarah bangsa ini, sejarah juga bangsa-bangsa yang lain. yang mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Rabi' asyarah yang ke-14, wahya a'jabul ujab, wahya a'jabul ajab. Nah, yang ke-14 adalah perkara yang sangat mengherankan, kata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Qira'atuhum iyaha fi kutubit tafsir wal hadis. Kondisi mereka di mana mereka membaca kisah-kisah tersebut di dalam kitab-kitab tafsir dan hadis. Tetapi apa? Wa ma'rifatuhum bi ma'nal kalam. Bahkan mereka mengenal tentang makna dari pembicaraan ini. Wa kaunullahi hala bainahum wa baina qulubihim hatta taqadu anna fi'la qaumi nuhin huwa afdhalul ibadat. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara mereka dengan hati-hati, antara mereka dengan kaum terdahulu tersebut dengan hati-hati mereka, sehingga mereka meyakini bahwasanya perbuatan kaum Nuh adalah afdhalul ibadat, seutama-utama ibadah. Wa taqadu anna ma nahaa Allah wa rasuluhu anhu fa huwa al-kufru al-mubih lidam wal mal. Dan mereka meyakini bahwasanya apa yang Allah dan Rasulnya larang, maka itu adalah kekufuran yang membolehkan untuk direnggut darah dan hartanya. Nah, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, qauluhu wa ajabul ajab, dan yang paling mengherankan, maksudnya adalah ay aksaru ajaban wa ashadda. Nah, yang sangat, yang paling banyak mengherankan, dan yang paling mengherankan, wal ajabu nau'an, dan perkara yang mengherankan itu ada dua perkara, ada dua macam, dua model. Al awal, yang pertama, bima'nal istihsan, seseorang ketika heran itu bisa dalam bentuk istihsan, keheranan dalam bentuk kagum. Nih, keheranan dalam bentuk kekaguman, al-istihsan, anggapan baik. Wa huwa ma idza ta'allaqa bi mahmudin, kapan menjadi sesuatu yang mengagumkan, apabila hal itu terkait dengan perkara yang terpuji. Kaqauli Aisyah fil hadis, sebagaimana ucapan Aisyah di dalam hadis, kana Nabi SAW yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Kana Nabi SAW yu'jibuhu tayammun, lihat kalimatnya, yu'jibuhu at-tayammunu, Nabi SAW sangat-sangat mengagumkan, mengidolakan, menganggap bagus baik at-tayammun, mendahulukan sebelah kanan. Ya. Fi tana'ulihi, di dalam menggunakan sandalnya. Wa tarajjulihi, di dalam bersisir. Wa tuhurihi, bahkan di dalam bersucinya. Wa fi sya'nihi kulli, bahkan dalam semua perkara yang bagus. Semuanya Rasul mendahulukan sebelah kanan. Ya. Berarti apa di sini? Menunjukkan al-ajab dalam bentuk al-istihsan, sesuatu yang dianggap bagus, ini kekaguman. Asani, bima'na al-ingkar, keanehan dalam bentuk ingkar, pengingkaran. Ya. Keanehan dalam bentuk pengingkaran. Wadhalika fima idha ta'allaqa bimazmum, dan ini jika terkait dengan perkara yang tercela. Berarti keanehannya ini adalah sebagai bentuk pengingkaran. Ya. Qala ta'ala, di mana Allah ta'ala berfirman dalam surah Ra'd ayat kelima, wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum, jika engkau merasa heran Yang lebih mengherankan adalah ucapan mereka, kata Allah. Apa itu? A'idha kunna turaban. Apabila kita telah mati dan berubah menjadi tanah, a'inna lafi khalqin jadid. Apakah kita akan dihidupkan dalam penciptaan yang baru? Lihat. Kata Allah Ta'ala, kalau kamu ingin heran, kalau kamu merasa heran, maka yang lebih mengherankan adalah ucapan mereka. Maksudnya apa? Pengingkaran. Kenapa mereka bisa mengatakan seperti ini? Ya. Nah, ini adalah perkara yang mengherankan. Dianggapnya Allah tidak mampu untuk menciptakan sesuatu yang sudah pernah tercipta. Qala wa kalamul mu'allif huna min babil ingkar. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan ucapan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di sini adalah min babil ingkar. Dalam bentuk mengingkari. Dalam bentuk mengingkari. Wa kalamul mu'allif huna amma kana fi zamani. Dan ucapannya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di sini terkait dengan apa yang terjadi di zamannya, terkait dengan apa yang terjadi di masanya. Apa itu? Haitsu ghalaw, haitsu ghafalu an hadhil qissah. Di mana mereka lalai dari kisah ini, ma'a qira'atihim laha, padahal mereka sudah membaca kisah-kisah tersebut. Fi kutubit tafsir wal hadis, di dalam kitab-kitab tafsir dan hadis. Nah. Yeah. Dalam keadaan sudah dibacakan, sudah membacanya di dalam kitab-kitab tafsir dan hadis tentang kisah-kisah ini, bagaimana mereka digiring oleh iblis, digiring oleh syaitan untuk menjadi syirik kepada Allah dengan tahapan bersikap hulu kepada orang-orang saleh. Tetapi apa? Wa'taqadu anna fi'la qaumi nuhin afdhal ibadah. Dalam keadaan mereka sudah membaca kisah-kisah ini, tetapi mereka justru berkeyakinan bahwa perbuatan kaum Nuh itu adalah seutama-utama ibadah. Subhanallah. Ini. Padahal sudah baca. Bahasa kasarnya pepatah Arab mengatakan apa? Ini. Dia bilang kambing walaupun terbang. Iya. Jadi ada istilah pepatah Arab itu, kambing walaupun terbang. Nah, itu. Artinya apa? Sudah nyata-nyata jelas-jelas. Ya. Itu adalah bukan kambing. Tetapi karena pendiriannya yang kuat, walaupun salah, dia tetap mengatakan anasum walau tarab. Itu adalah anak kambing, itu adalah kambing. Walaupun apa? Itu kambing betina, walaupun terbang. Sudah, kambing. Nah, jadi kisahnya itu qila dikatakan, ini darabul masal. Ya. Ada orang, dua orang pergi ke hutan belantara. Ya. Dari kejauhan dia lihat ada sesuatu hitam. Sesuatu yang hitam. Hinggap. Kata yang satu, ini burung gagak. Kata yang kedua, ini adalah anak kambing. Karena jauh kan, hitam. Nah, ini kambing ini. Gak mungkin burung gagak. Masa di tengah hutan belantara ada burung gagak? Begitu. Maka apa? Mereka berdua pergi. Sudah kita lihat. Apa itu? Begitu dilihat, terbang langsung. Nah, kata yang pertama tadi, bukankah saya sudah mengatakan itu adalah burung gagak? Kenapa? Karena dia terbang. Iya kan? Sudah jelas melihat dari kejauhan, hitam hinggap. Iya. Tetapi orang kedua ini tetap mengatakan apa? Enggak. Anasun walau tarab. Enggak, itu tetap anak kambing walaupun apa? Walaupun terbang. Gitu ya. Nah, jadi apa? Kekeh dalam pendirian yang salah, yang batil. Ya, ini. Nah, kelompok apa? Kambing walaupun anak, walaupun terbang. Ya, ini. Maka di sini sama kata Syekh Ibnu Utsaimin apa? Mereka ini sudah baca kitab-kitab di dalam kitab-kitab tafsir dan hadis tentang kisahnya mereka-mereka ini, bagaimana mereka, perjalanan mereka, perjalanan hidup mereka yang menghantarkan kepada kesyirikan. Tetap mereka mengatakan apa? Perbuatannya kaum Nuh itu afdhal ibadah, adalah ibadah yang seutama-utama ibadah, katanya. Lihat, kita tahu sejarahnya kaum Nuh. Ya, bagaimana Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah selama 1000 tahun lamanya, ya kurang 50 tahun saja. Berarti berapa? 950, ya. Nah, selama itu berdakwah, mendakwahkan tauhid, tetap dikatakan perbuatannya kaum Nuh itu afdhal ibadah. Faya subhanallah. Ya. Wa hadza, kata Syekh Ibnu Utsaimin, min adzar ma yakunu 'alal mar'i ayaqtaqid as-sayyi hasanan. Inilah, ini termasuk dari perkara yang paling berbahaya bagi setiap orang ketika dia meyakini sesuatu yang jelek menjadi baik. Ya. Sudah tahu itu jelek, sudah tahu dia salah, tapi apa? Kekeh memaksakan diri, ya. Memaksakan pendapatnya. Tetap saja mengatakan apa? Ansum walau tarat. Oh, itu kambing itu. Ya, walaupun terbang sudah. Ya. Nah, kemudian apa? Diistilahkan atau dikisahkan oleh mubalig kita dengan apa? Dengan sekampung itu orang bilang itu kambing. Ya, walaupun bisa terbang. Ya. Demikian. Mungkin pernah kita dengar mubalig, ya. Dari mubalig sejuta umat, ya. Rahimahullah taala. Dia mengisahkan bagaimana orang itu bisa membentuk, ya, kaum, satu kaum bisa membentuk opini seseorang. Ya. Nah, ketika apa? Ketika mengikuti yang terbanyak. Ya, ketika mengikuti apa? Pendapat yang terbanyak. Begitu, ya. Baik, demikian. Qala ta'ala, maka Allah taala berfirman, "Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasanan?" Coba beritakan, beritahukan tentang orang yang sudah dihias-hiasi bagi dia amalan jeleknya sehingga dia melihatnya itu adalah kebaikan. Fa innallaha yudhillu may yasha'u wa yahdi may yasha'. Sesungguhnya Allah akan menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Kahfi, qul, katakan wahai Nabi, halu nabi ukum bil akhsarina amala. Katakanlah wahai Nabi, maukah kami beritahukan kepada kalian tentang akhsarina amala, orang yang paling merugi amalannya. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang-orang yang dhalla sa'yuhum, usahanya sudah bangkrut, usahanya sudah salah, tersesat usahanya, jalannya sudah salah, fil hayati dunya, di kehidupan dunia ini. Tetapi apa? Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tetapi mereka menyangka bahwasanya mereka yuhsinuna sun'a, sudah membuat kebaikan, sudah beramal kebajikan. Oh ya, subhanallah, repot dia. Nah, ngadepi yang seperti ini repot. Dikasih tahu baik-baik, jelas-jelas, masih kekeh bahwa ini yang benar. Ya. Oh ya, subhanallah. Kalau ada orang yang seperti ini berarti apa? Berarti jamaah anzun walau tarat. Jamaah apa? Jamaah kambing walaupun terbang. Sudah tahu salah tapi apa? Tetap dijalankan. Nah, demikian. Ini ikhwati azan wa sakumullah. Ana sallallahu alaihi wa sallam afiyah. Naqtabi bi'adha qadar. Subhanakullah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal.